Konsultasi Syariah. Mayit menjawab salam para peziarah. Pertanyaan, jika seandainya orang yang sudah mati tidak mampu mendengar dan melihat, kenapa Rasulullah menyuruh kita mengucapkan salam ketika memasuki area perkuburan? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alam kubur termasuk alam gaib, sehingga tidak ada cara untuk mengetahuinya kecuali melalui dalil Al-Quran dan hadis. Ketika kita diperintahkan untuk ziarah kubur agar lebih mudah mengingat kematian, memberi salam dan mendoakan si mayit. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan ketika aku ziarah kubur?" "Ucapkanlah assalamualaikum wahai penghuni kubur dari kalangan mukminin dan muslimin. Semoga Allah merahmati orang yang telah meninggal dan yang masih hidup dan insyaallah kami akan menyusul kalian." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memberi salam kepada penghuni kubur dan beliau tidak menyebutkan apakah mereka mendengar salam itu ataukah tidak. Kemudian, ada satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila ada seseorang yang melewati kuburan saudaranya sesama mukmin yang dia kenal di dunia, lalu dia memberi salam, maka saudaranya akan menjawab salamnya. Status hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Al-Istidkar dari jalur Ubaid bin Muhammad dari Fatimah bintu Rayyan dari Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Asy-Syafi'i dari Bishr bin Bukair dari Al-Auza'i dari Atha' dari Ubaid bin Umair dari Ibnu Abbas. Hadis ini juga dibawakan Syekhul Islam dan beliau mengatakan Ibnul Mubarak mengatakan hadis ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disahihkan Abdul Haq, penulis kitab Al-Ahkam, Majmu' Fatawa. Hadis ini juga disahihkan Al-Hafid Abdul Haq Al-Ishbili, Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim, Al-Iraqi dalam Takhrij Ihya Ulumuddin, demikian pula Asy-Syaukani dalam Nailul Autar. Di samping itu, para ulama juga menegaskan bahwa mayit bisa mengetahui orang yang dia kenal ketika menziarahinya. Satu, keterangan Ibnul Qayyim mengatakan, para salaf dan ulama sepakat tentang ini, dan terdapat banyak riwayat dari mereka bahwa mayit mengetahui orang hidup yang menziarahinya dan merasa senang dengannya. Ar-Ruh. 2. Keterangan Ibnu Katsir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada umatnya ketika mereka memberi salam kepada penghuni kubur agar disampaikan seperti menyampaikan kepada orang yang ada di depannya. Assalamualaikum, wahai penghuni kampung kaum mukminin. Sementara panggilan semacam ini hanya bisa diarahkan kepada orang yang bisa mendengar dan berakal. Andai bukan seperti ini panggilannya, tentu statusnya seperti memanggil sosok yang tidak ada atau benda mati. Dan para ulama salaf sepakat hal ini. Terdapat banyak riwayat dari mereka bahwa mayit mengetahui orang hidup yang menziarahinya dan merasa senang dengannya. Tafsir Ibnu Katsir. Jangan meminta ahli kubur. Orang yang telah mati, mereka tidak lagi bisa beramal. Sehingga mereka sama sekali tidak bisa membantu orang lain. Justru mereka butuh amal, butuh ampunan Allah, dan butuh bantuan doa dari mereka yang hidup, bukan sebaliknya. Allah mencela orang-orang musyrik yang berdoa, memohon kepada ruh orang soleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, Tuhan-Tuhan yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Itu semua benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Quran Surat An-Nahl ayat 20 dan 21. Orang yang telah dikubur, mereka membutuhkan doa, membutuhkan tambahan amal. Sehingga sangat mengherankan jika dia dimintai doa, apalagi datang ke kuburan untuk curhat masalah dunianya. Demikian, Allahu A'lam.